إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله بعد sore hari ini kita berkumpul di Masjid Ma'had Ziyaus Salaf Palembang untuk sebuah amalan yang besar, yaitu amalan talabul ilm, muhadarah semisal ini hanyalah sebagai pelengkap dari ad-durus, pelajaran-pelajaran, kajian-kajian yang sudah selama ini dijalankan di ma'had yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhadarah semisal ini, kedatangan kami ke ma'had ini, harapannya adalah sebagai perwujudan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling menolong di atas dosa dan permusuhan. Kita dalam upaya mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadalah anda kepada Rabb anda sampai benar-benar datang kepada anda al-yaqin, yaitu al-maut, hari berganti hari, bulan bertambah bulan, kita dalam proses tersebut, proses perjalanan ilallah, proses perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan dalam proses tersebut kita mengisinya dengan takwa, mengisinya dengan ilmu, mengisinya dengan amal saleh, dengan dakwah, dengan talabul ilm, dengan az-zikir, dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dengan kesabaran, dengan kejujuran, dengan keikhlasan, dengan taubat dan istighfar, at-tanafus fil khair, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam keimanan, tentu untuk mewujudkan semua itu tidak mungkin kita lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita dengan sendirinya tanpa Allah Subhanahu wa taala melaksanakan dan mewujudkan itu semua. Laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena pertolongan Allah, pasti kita tidak akan berada di atas jalan hidayah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan pernah mengenal manhaj dan akidah ahli sunnah, manhaj dan akidah al-firqatin najiyah. Karenanya wajib setiap kita untuk yakin bahwa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan mampu untuk menjalani tugas ibadah. Karenanya dalam ikrar kita setiap hari yang kita baca dari surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu lah kami ya Allah memohon pertolongan. Pertolongan terbesar yang kita harapkan adalah pertolongan Allah untuk kita tetap berada di atas iman, di atas Islam, di atas manhaj yang lurus, di atas ibadah yang benar, di atas akhlak dan budi pekerti yang baik. Tentu kita semua yakin makna salah satu zikir dan doa yang selalu kita ucapkan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali semuanya dengan pertolongan Allah. Wajib seorang hamba meyakini ini. Semua itu juga terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menentukannya. Allah telah menggariskan itu semua sejak 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka kita wajib beriman kepada semua catatan takdir yang telah Allah gariskan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Tentu pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita butuhkan telah Allah letakkan untuknya asbabun nasr, sebab-sebab datangnya pertolongan tersebut. Barang siapa yang menempuh al-asbab, barang siapa yang menempuh sebab-sebab datangnya nasrullah, maka dengan pertolongannya pula akan turun an-nasr. Barang siapa yang tidak menempuh asbabun nasr, sebab-sebab nasrullah, maka sulit baginya untuk mendapatkan nasrullah. Semakin seorang tinggi dalam tingkat keimanannya, semakin seorang tinggi dan luas tingkat keilmuannya dalam syariat Islam ini, semakin dia sadar bahwa dirinya lemah, bahwa dirinya tidak memiliki daya dan kekuatan. Semakin yakin bahwa itu semua hanya milik Allah. Sehingga dia akan selalu berupaya menempuh asbab an-nasr, sebab-sebab pertolongan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya, in tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong Allah, yakni menolong agamanya, pasti Allah akan menolong kalian. Ayat ini bersifat umum, pertolongan dalam bentuk apapun bagi seorang hamba terkait agamanya, keimanannya, keistiqomahannya. In tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong Allah, yakni menolong agamanya, pasti Allah akan menolong kalian. Dan pertolongan Allah itu, sekali lagi, ada al-asbab. Sebab yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, yang pertama adalah nusrat dinillah, menolong agama Allah. Menolong agama Allah adalah salah satu sebab datangnya Nasrullah. Allah akan menolong dia dalam beriman, sehingga keimanannya itu lurus, benar, tidak ada penyimpangan-penyimpangan pada keimanannya. Baik keimanannya yang tercakup dalam rukun iman yang 6 atau rincian iman yang berikutnya, lurus, benar, terselamatkan dari berbagai penyimpangan. Terkait keimanannya kepada takdir, Allah luruskan dan Allah tolong dia untuk tetap berada di atas akidah Ahlussunnah, selamat dari akidah Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah. Dan itu tidak mudah, karena di sana sini didapati potensi-potensi yang menyeret seorang hamba untuk keluar dari akidah yang benar terkait takdir. Tidak cukup waktu untuk membahasnya. Begitu pula keimanannya terhadap hari akhir, berapa banyak hamba yang telah menyimpang metode keimanannya terkait al-yaumil akhir. Begitu juga keimanannya terhadap Al-Quran, bagaimana dia mengimani Al-Quran sebagai kalamullah dan segala terkait yang terkait dengannya. Berapa banyak yang sudah menyimpang terkait keimanan kepada Al-Quran, keimanannya kepada Rasul sebagai seorang hamba Allah dan di waktu yang sama sebagai Rasul. Berapa banyak orang yang beriman kepada Rasul dengan cara keimanan yang tidak benar. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Di antara mereka ada yang mengangkat derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam melampaui derajat yang semestinya yang telah diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia jatuh kepada larangan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian ekstrim di dalam memujiku, menyanjungku, sebagaimana telah ekstrim kaum Nasara dalam menyanjung dan memuji Nabi Isa. Aku adalah seorang hamba, aku ini hanyalah seorang hamba, maka saat kalian akan menyanjung dan memujiku, cukup katakan bahwa aku adalah hamba Allah dan di waktu yang sama aku adalah Rasul Allah. Sementara sebagian umat ada yang mengangkat derajat Nabi sampai mendekati atau bahkan sama dengan derajat Allah. Meyakininya telah mengetahui perkara yang gaib. Meyakininya mampu untuk melakukan berbagai perbuatan yang itu adalah perbuatan yang bersifat khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait keimanan kepada Rasul. Betapa butuhnya kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memiliki keimanan terkait keimanan kepada para Rasul Allah dengan cara yang benar. Betapa hancurnya kita kalau ternyata keimanan kita, sistem dan metode keimanan kita salah. Begitu juga keimanan kepada Allah, baik terkait keimanan kepada rububiyahnya dengan segala af'alullah, segala bentuk perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap alam semesta ini. Tidak jarang yang kemudian salah di dalam beriman terkait rububiyah Allah. Begitu juga terkait keimanan kepada al-uluhiyah. Berapa banyak manusia yang telah menjadikan tandingan-tandingan dan sekutu syirik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Sehingga dia beribadah kepada selain Allah bersama ibadah dia kepada Allah. Dia memohon hajatnya, kepentingannya kepada selain Allah. Bersama dia juga memohon beberapa hajatnya kepada Allah. Begitu pula keimanan kepada al-asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang agung, yang mulia. Berapa banyak yang telah jatuh tergelincir. Bagaimana kaum Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Asyairah, Al-Maturidiyah, Al-Kullabiyah memposisikan al-asma wa sifat dan cara beriman kepadanya tidak sesuai dengan metode berimannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan generasi salaf dari kalangan sahabat dan yang mengikuti jejak mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, betapa kita butuh kepada nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman fitnah seperti ini, di zaman penuh dengan fitnah. Fitnatus syubuhat wa fitnatus syahwat, untuk bisa istiqamah di atas rel aqidah, di atas rel manhaj, di atas rel ibadah yang benar dan akhlak al-karimah. Kekuatan syubuhat dan syahwat terus menghantam kita, berupaya menyeret kita keluar dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-syahawat dengan segala bentuknya, syahwat dengan segala warnanya, berusaha menyeret kita keluar dari rel aqidah, iman, manhaj, akhlak, ibadah yang benar, yang lurus, hingga kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang telah jatuh tergelincir dalam kemungkaran akibat syahwatnya, baik itu kemungkaran akhlak dan perangai ataupun kemungkaran akidah dan manhaj. Karena syahwat. Syahwat itu sekali lagi beragam bentuknya. Di antara syahwat adalah ambisi terhadap dunia, ambisi terhadap posisi, ambisi terhadap materi, ambisi terhadap kemasyhuran dan ketenaran namanya di tengah umat, ambisi terhadap pujian dan sanjungan manusia, ambisi untuk dinilai oleh sekitarnya sebagai orang yang terbaik, terkuat, dan seterusnya. Itu semua adalah syahwat. Berapa banyak manusia ini yang kemudian rela meninggalkan keridhaan Allah, rela untuk melakukan kemungkaran, kemungkaran fisik, kemungkaran akidah, kemungkaran iman, karena syahwat, demi mendapatkan ridha dan sanjungan manusia, demi untuk tidak ditinggalkan dan dijauhi oleh manusia, dia siap menyatakan yang batil itu adalah hak, dan sebaliknya yang hak itu adalah batil. Dia siap meninggalkan kemungkaran, membiarkan kemungkaran terjadi. Dia siap membiarkan kemungkaran terjadi, berlangsung di hadapan matanya atau terdengar oleh telinganya, tanpa berusaha melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Demi syahwatnya. Syahwatnya mengatakan kalau kamu berupaya mengingkari kemungkaran, manusia akan benci kepadamu. Maka jangan sampai manusia benci. Syahwat. Kalau kamu mencoba membantah permasalahan ini atau membantah masalah itu, menjelaskan kepada umat hakikat permasalahan ini dan permasalahan itu, maka kamu akan dimusuhi orang dan kamu akan dikatakan ini atau itu. Syahwat mengatakan jangan kamu lakukan supaya kamu banyak teman, banyak kawan, banyak yang memujimu, banyak yang menyanjungmu. Itu adalah syahwat. Sehingga tidak segan-segan dia menyembunyikan al-haq di saat umat membutuhkannya. Tidak segan-segan membiarkan yang batil itu tetap batil. Membiarkan yang bid'ah itu adalah bid'ah, yang hizbiyah adalah hizbiyah. Demi kepentingan syahwatnya tadi. Zaman seperti ini telah banyak di depan mata kita terjadi, didengar oleh telinga-telinga kita, seorang hamba karena kepentingan syahwatnya atau juga serangan syubhat, dia siap menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual ibadahnya, menjual ridha Allah, menjual manhajnya untuk kepentingan syahwat tersebut. Yang diistilahkan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Menjual agamanya. Agama di sini meliputi segala aspeknya, besar, kecil, banyak, sedikit. Mukaffir atau mufassiq. Bagi yang dia jual dari poin agamanya itu perkara yang bisa menyeret dia pada kekafiran, kufrun akbar, atau menyeret dia kepada kefasikan. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Menjual agamanya untuk sesuatu nilai duniawi. Berapa banyak orang yang sudah menjual ibadahnya hanya untuk memperebutkan nilai-nilai dunia. Dia tinggalkan sholat berjamaah, dia tinggalkan tilawatul Quran, dia tinggalkan talabul ilmi, hanya untuk mengejar dan mewujudkan ambisi-ambisi duniawinya. Menjual agamanya, menjual sholat berjamaahnya, menjual talabul ilminya, menjual zikir-zikirnya, sehingga dia lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara umat, di antara hamba, ada yang siap menjual manhajnya. Sesuatu yang tadinya dia tahu itu adalah ma'ruf, dia tinggalkan. Dan sesuatu yang tadinya dia tahu itu adalah mungkar, dia lakukan, atau setidaknya dia rela kemungkaran itu terjadi. Dia tahu bahwa itu adalah sunnah, dia tinggalkan demi ambisi duniawinya, demi syahwatnya. Dia tahu bahwa itu adalah bid'ah dan hizbiyah, tapi demi ambisi tadi, syahwat, dia terjang. Dia gak peduli, dia jual itu manhaj. Di zamanin bahsin darahima ma'duda, dia jual dengan harga yang sangat murah. Sangat murah. Ishtaraw bi ayatillahi samanan qalila. Mereka membeli perkara-perkara dunia itu dengan harga ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh nasrullah. Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam tak henti-hentinya berdoa setiap selesai salat atau menjelang salam, mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam mengingatmu, mengingat Allah dengan zikir, mengingat Allah dengan tafakkur, mengingat Allah dengan thalabul ilm. Membutuhkan pertolongan Allah. Karenanya Nabi menyatakan, Allahumma a'inni ala zikrik. Doa menunjukkan, doa yang sungguh-sungguh menunjukkan bahwa hamba tersebut butuh Allah. Menunjukkan bahwa dia merasa dirinya dhaif, lemah. Dan itu menunjukkan keimanannya. Seorang yang jarang berdoa, tidak meminta pertolongan kepada Allah, atau doanya itu setengah-setengah, seingatnya, sebutuhnya, kembali menunjukkan lemahnya iman, lemahnya ilmu, lemahnya kesadaran bahwa Allah itu maha kuat, maha besar, maha mampu Allah Subhanahu wa taala. Lemah bahwa dirinya, lemah kesadarannya bahwa dirinya adalah orang yang dhaif. Nabi selalu berdoa, Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik, dan tolonglah aku dalam bersyukur kepadamu ya Allah. Butuh pertolongan. Kalau bukan pertolongan Allah, kita gak bisa bersyukur. Coba sekarang kita evaluasi, kita ini sudah bersyukur kepada Allah ataukah tidak? Kalau belum, berarti kita mungkin belum ditolong oleh Allah. Butuh pertolongan. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa bersyukur. Aku kau jadikan sebagai ahli sunnah ya Allah. Kau tanamkan di hatiku ya Allah rasa cinta kepada salafiyah, manhajus salaf. Ya Allah, kau selamatkan aku dari berbagai penyimpangan. Dan aku takut ya Allah, kalau tidak kau tolong aku, aku akan hancur, aku akan tergelincir, aku akan terpelanting dari kebenaran. Minta tolong kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Dan tolonglah aku ya Allah dalam beribadah kepadamu dengan sebaik-baik ibadah. Ibadah lisan, dakwah, al-amru bil ma'ruf, nasihat, tausiah, zikir, tilawatul Quran. Semuanya membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah yang sebenar-benarnya, mengucapkan akidah yang benar, mengucapkan dan menyampaikan keimanan yang benar, tidak dengan keimanan yang salah. Semuanya membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. terhindar lisannya dari kemaksiatan. Dia berusaha meninggalkan kemaksiatan lisan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ternyata belum bisa beribadah kepada Allah dengan lisan ini, dengan sebaik-baik ibadah, coba dievaluasi, apa sebabnya? Kenapa lisan kita masih banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran? Kenapa sebabnya? Berarti nasrullah untuk kita masih jauh. Pertolongan Allah untuk kita ini masih jauh. Pertanyaannya kenapa? Apa sebabnya? Jawabannya adalah karena kita ini belum menempuh asbabun nasr. Kita belum mewujudkan sebab-sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sempat kita sebutkan ayat in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Pertanyaannya, sudahkah kita menolong agama Allah untuk kemudian Allah menolong kita? Menolong agama Allah yang pertama adalah dengan cara mempelajarinya, mengkajinya, berusaha berilmu tentangnya. Dan menolong agama Allah itu dengan bentuk mengaplikasikannya, mengamalkannya. Dan yang ketiga dengan menyebarkannya. Menolong agama Allah secara zahir demikian. Namun upaya menolong agama Allah baik dalam bentuk yang pertama, kedua ataupun yang ketiga tidak akan dinilai sebagai upaya menolong agama Allah kalau tidak ada upaya membenahi perkara yang sifatnya batin yang ada dalam sanubari kita, yaitu kelurusan dan kejujuran niat. Kejujuran dan ketulusan niat adalah salah satu sebab nasr. Sekali lagi, kejujuran dan ketulusan niat, niat yang tulus, yang lurus, benar-benar mengharapkan ridha Allah adalah salah satu asbab an-nasr. Coba kita tengok beberapa dalil syar'i yang menunjukkan tentang poin ini atau permasalahan ini. Antara lain di dalam surat An-Nisa ketika Allah menjelaskan tentang wewenang seorang suami dalam menyikapi sikap seorang istri yang melanggar hak-hak suami dan tidak mempedulikan kewajiban yang Allah wajibkan atasnya sebagai seorang istri. Disebutkan di sana tahapan pertama, kedua, ketiga, keempat. Pada tahapan keempat ini Allah menyatakan fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika kalian benar-benar khawatir pecahnya bahtera rumah tangga, maka utuslah seorang utusan dari keluarga pria, keluarga suami, seorang hakam dari keluarga wanita. Hakam dari keluarga pria dan hakam dari keluarga wanita. Perhatikan baik-baik, Allah menggunakan kalimat hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Allah tidak mengatakan fab'athu hakam rasulan min ahlihi wa rasulan min atau rajulan min ahlihi wa rajulan min ahliha. Tapi Allah mengatakan hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Seorang dikatakan hakam, pengambil keputusan yang hakim. Hakim, bijak, tidak emosional, tidak mengedepankan gengsi keluarga sehingga mengorbankan rumah tangga putra-putrinya. demi emosinya, demi syahwatnya, syahwat gengsi. Tidak jarang orang tua yang siap mengorbankan rumah tangga putra putrinya. Tapi Allah katakan di sini, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dan seorang hakam memiliki perangkat untuk menghukumi dengan bijak, dan itu sebab dari berbagai sebab turunnya pertolongan Allah. Namun tidak cukup sampai sana. Tidak cukup sampai seorang hakam saja. Sekali lagi, al-hakam ada seorang yang hakim, seorang yang bijak dalam mengambil keputusan. Bijak, tidak sembrono, tidak terburu-buru, dipertimbangkan dengan baik, mengedepankan kelembutan, mengedepankan keadilan. Itu hakam, tidak emosional. Ini adalah sababun min asbab nasrillah, salah satu sebab dari berbagai sebab turunnya pertolongan Allah untuk tuntasnya sebuah problem. Tapi Allah lanjutkan, iyurida islaha yuwafiqillahu bainahuma. Iyurida, jika seandainya dua utusan, dua hakam tersebut benar-benar menginginkan kebaikan, perdamaian, islah, benar-benar keinginannya untuk itu, awal berangkat dari rumahnya, awal mendengar keluhan rumah tangga putra putrinya, dia sudah meniatkan, saya harus mempertahankan, harus berupaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga anak-anak kita ini. Memang niatnya seperti itu, bukan kemudian emosi. Siapa rumah tangga kami, siapa keluarga kita, mereka tidak tahu. Mereka meremehkan kami, meremehkan, marah. Berarti dia sudah tidak ada niatan untuk mempertahankan. Tapi kata Allah, in yurida islaha, jika memang benar-benar keduanya menginginkan islah, jadi yang Allah pertimbangkan apa? Niat, kelurusan niat, jujur. Apa kata Allah? Yuwaffiqillahu bainahuma, pasti Allah akan beri taufik kepada keduanya untuk menuntaskan permasalahan. Taufik itu pertolongan. Allah turunkan nasr untuk kedua utusan tadi. Allah turunkan pertolongan untuk keduanya dalam bentuk taufik agar masing-masingnya mengambil keputusan yang tepat. Berarti kejujuran niat adalah potensi besar datangnya pertolongan Allah. Innamal a'mal binniyat. Setiap amalan bergantung kepada niatnya. Sekarang ini kita duduk di tempat ini. Secara zahir kita telah menempuh salah satu sebab pertolongan Allah, yaitu thalabul ilm di masjid Allah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu permasalahannya. Secara batin, apakah benar kita benar-benar menginginkan pertolongan Allah? Secara batin, yang ada dalam sanubari kita, dalam hati kita masing-masing, benar-benar menginginkan ridhonya? Jawabannya ada pada masing-masing kita, dan Rabbuna A'lam, Allah lebih tahu. Seorang yang mengerti sifat-sifat Allah dan kebesarannya, dia menyatakan, saya takut, saya tergolong orang yang tidak sungguh-sungguh dalam mencari ridha-Nya. Tapi seorang yang terburu-buru, dia akan mengatakan, saya datang ke sini memang mencari ridha Allah. Saya tuh duduk di sini memang benar-benar mau cari ridha Allah. Ternyata beda. As-salaf rahimahumullah, takut. Takut bahwa dirinya ini belum benar-benar mencari ridha Allah. Maka sekali lagi dievaluasi bahwa salah satu asbabun nasr adalah ikhlasun niat, kejujuran dan ketulusan niat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau boleh saya simpulkan, telah disebutkan beberapa asbabun nasr. Yang pertama tadi adalah ad-du'a, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah al-ikhlas, ikhlasun niyyah. Ikhlasun niyyah ini hampir mirip pembahasannya, hampir mirip bentuknya dengan as-sidq, kejujuran, jujurnya niat. Kenapa? Karena An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan alaikum bis-sidq, fa inna as-sidq yahdi ila al-bir wa inna al-bir yahdi ila al-jannah. Wajib atas kalian untuk jujur. Jujur dalam segala bentuknya. Jujur lisan, jujur hati, jujur perbuatan. Kejujuran itu, kata Nabi, akan mengantarkan pelakunya kepada kebajikan. Kebajikan imannya, sehingga imannya bertambah, naik, naik. Kebajikan iman dalam bentuk imannya itu lurus, akidah iman ahli sunnah. Tidak kemudian imannya mu'tazilah, imannya khawarij, imannya jahmiyah, dan seterusnya. Barang siapa yang jujur, Allah subhanahu wa ta'ala antarkan dia kepada kebajikan. Kebajikan akhlaknya, kebajikan ibadahnya, kebajikan dakwahnya, kebajikan pendidikannya. Jujur, jujur, jujur. As-sidku, as-sidku, as-sidku. Fa'inna as-sidqa yahdi ilal bir, wa'inna al-birra yahdi ilal jannah. Dan kebajikan itu akan mengantarkan pelakunya kepada surga, kepada jannah. Wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yutaba 'indallahi siddiqa. Dan tidaklah seorang berusaha untuk jujur dan berupaya, berupaya, berupaya untuk jujur. Jujur sikapnya, jujur, jujur lisannya, jujur niatnya, jujur manhajnya. Kecuali akan Allah catat di sisinya. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia yang tidak tahu ghaib. Di sisi Allah, alimul ghaibi wa syahada, yang maha mengetahui segala perkara yang gaib dan yang nampak. Di sisi Allah yang alimun bidzati sudur, yang maha mengetahui apa yang disembunyikan di balik dada manusia ini. Dia dicap, distempel sebagai siddiq, seorang yang jujur dengan tingkat kejujuran yang tinggi. Wa iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Hati-hati kalian dari dusta. Dusta lisan, dusta niat, dusta sikap. Karena kedustaan itu akan menyeret, mengantarkan pelakunya kepada kefajiran, kefasikan, kemungkaran. Kemungkaran imannya, manhajnya, dakwanya, akhlaknya, ibadahnya. Akibat dari al-kadzib. Dan kefasikan itu atau kefajiran akan menyeret pelakunya ke neraka Allah. Ya dan billah. Wa la yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Tidaklah seorang berdusta dan berupaya mencari kesempatan-kesempatan untuk berdusta. Lisannya, manhajnya, sikap-sikapnya, ya, berwarna-warni ke sana kemari, ya. Kadang biru, kadang hijau, kadang putih, kadang merah. Nggak jujur, kadib. Sesungguhnya kadib itu akan menyeret pelakunya kepada kefasikan, kefajiran. Coba antum perhatikan, banyak di depan mata kita, semoga Allah lindungi ana dan antum semuanya. Tidaklah seorang berdusta dan berupaya mencari kesempatan dari waktu ke waktu, dari satu momen ke momen lainnya, berusaha untuk berdusta. Lisannya enggak berdusta, sikap-sikapnya enggak jujur. Maka akan dicatat di sisi Allah, distempel bahwa dia adalah kadzab. Dia pendusta, bukan di hadapan manusia. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kejujuran merupakan salah satu sebab datangnya pertolongan Allah. Ana berharap materi-materi ini atau yang disampaikan oleh asatidzah selain hari ini, asatidzah kita afadil jazakumullahu khairan, benar-benar menjadi bahan evaluasi buat masing-masing kita. Materi ini bukan untuk melirik kanan dan melirik kiri. Materi ini bukan untuk menampilkan gambaran-gambaran selain dari diri kita, sehingga akhirnya ketika kondisi kita seperti itu, sulit kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya. Ketika kita duduk di majlis seperti ini dan majlis-majlis nasihat lainnya, majlis-majlis kajian dan pelajaran, durus, luruskan niat, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa benar-benar bermajlisnya kita itu mengharapkan ridha dan ampunannya, dan dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dan kejahilan kita tentang hukum-hukum agamanya, sehingga kita tidak jahil dan akhirnya melakukan kejahilan. Dan yang ketiga, dalam rangka untuk kita beramal dengannya. Niatkan itu wahai ikhwani. Pasti Allah akan menolong. Allah memberikan taufik kepada kita. Kemudian di antara asbab an-nasr, hendaknya kita menjadi orang-orang yang selalu berupaya melakukan islah, pembenahan. Kita menjadi orang-orang yang selalu berupaya untuk menciptakan islah dalam lingkungan kita tinggal. Upaya pembenahan, upaya as-sulh, mengakurkan dan mendamaikan, upaya untuk membenahi apa yang telah rusak menjadi baik kembali, apa yang jelek menjadi indah kembali. Barang siapa yang berupaya melakukan islah, jujur karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolongnya. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mau melakukan islah, dengan kata lain dia melakukan ifsad, pengerusakan, bisa dengan adu domba, bisa dengan ghibah, bisa dengan mendukung kemungkaran, memperkuat pihak yang zalim, maka Allah enggak akan pernah menolong dia, atau Allah tidak akan pernah meluruskan amalannya dan membenahi amalannya. Kita beramal, kita beriman, kita berakidah dengan segala bentuk amalan dan ibadah, kalau tidak ditolong oleh Allah, kita hancur. Kita hancur. sangat memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan pembenahan dan mengajak kepada pembenahan. Mengajak untuk berdamai, berbaik hubungan. Tentu semua itu berjalan di atas bimbingan ilmu. Tentu yang dimaksud dengan islah yang diperintahkan, as-sulhu yang dihimbau, itu harus berdasarkan ketentuan-ketentuan dalil Al-Quran, was-sunnah, wal-manhaj salafi. Gak bisa dengan logika kita, gak bisa dengan perasaan kita, gak bisa menurut adat istiadat yang berseberangan dengan dalil-dalil syar'i. Upaya membenahi itu tidak identik dengan kelemahan. Tidak identik dengan mengatakan yang mungkar adalah hak atau yang hak adalah mungkar. Tidak. As-sulhu amalun wa ibadatun la budda an takuna mabniyatan ala ilmin. As-sulhu upaya untuk mendamaikan dan membenahi apa yang rusak menjadi baik, bagian daripada ibadah, prosesi pelaksanaannya harus di atas bimbingan ilmu. Gak boleh pakai perasaan, itu menghancurkan malah. Gak boleh pakai afifiyah, itu akan menghancurkan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak menghimbau kepada as-sulh, yaitu dalam firman-Nya antara lain, la khaira fi katsirin min najwaakum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Terkait dengan ayat ini, ana ingin membacakan keterangan al-mufassir al-kabir al-allamah al-usuli عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari penjelasan beliau tentang ayat ini. Ayat ini merupakan bagian daripada surat An-Nisa ayat ke-114. Allah mengatakan, la khaira fi katsirin min najwaakum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة, أي لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون. Maksudnya adalah tidak ada kebaikan pada mayoritas perbincangan manusia ini. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ خَيْرٍ فَإِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ كَفُضُولِ الْكَلَامِ الْمُبَاحِ وَإِمَّا شَرٌّ وَمَضَرَّةٌ مَحْضَةٌ كَالْكَلَامِ الْمُحَرَّمِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ. Kalau telah disebutkan bahwa mayoritas perbincangan manusia, kata Allah, mayoritas percakapan manusia tidak mengandung kebaikan, maka kalau sudah dikatakan tidak mengandung kebaikan, bisa saja maknanya adalah pembicaraan tersebut tidak mengandung faedah sama sekali. Pembicaraan gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya, gak nambah iman, gak nambah ilmu, tidak menambah semangat ibadah, tidak menambah semangat ukhuwah, tidak ada faedahnya. Ini kemungkinan pertama, mana daripada la khaira, tidak ada kebaikan, fi kathirin min najwaum, pada kebanyakan atau mayoritas percakapan mereka. Wa inna syarran wa madarratun mahdhah. Kemungkinan kedua adalah perbincangan atau percakapan yang mengandung kejelekan dan efek negatif murni. Kalau yang pertama, enggak jelas faedahnya apa. Seorang muslim akan menghindar dari yang seperti ini. Jadi perkataan yang tidak ada manfaatnya. Penting untuk kita saling mengingatkan ya ikhwan. Ketika kita mendengar sebuah ucapan enggak ada manfaatnya, gurauan yang berlebihan, kita ingatkan ya ikhwan, had faedah, tolong berikan faedah ilmu. Nah, ya ikhwan, cukup waktu kita habis. Ana enggak merasakan adanya faedah dari pembicaraan ini, wallahu alam. Tidak antum ingin membacakan satu ayat Al-Qur'an dan penjelasan ulama tentangnya. Waktu kita terbatas ya ikhwan, iman kita terancam. Ini kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua adalah perbincangan, percakapan yang negatif, berisi dosa, berisi kerugian, merugikan iman, imannya jadi turun. Mendengarkan omongan itu iman jadi turun. Semangat talabul ilminya semakin mengecil. Atau semangat ibadahnya juga demikian. Atau merugikan manhajnya karena pembicaraan itu mengandung kebatilan, mengandung syubhat, merugikan orang yang mendengarnya. Manhajnya menjadi goyah, menjadi ragu, yang tadinya sudah di atas kebenaran akibat omongan temannya itu tadi, akibat berita yang dinukil oleh kawannya tadi, akhirnya dia menjadi syak. Ini yang jenis kedua. Qala rahimahullah, seperti bentuk pembicaraan-pembicaraan yang haram dengan segala bentuknya. Itu tadi yang disebutkan sebagiannya. Termasuk di dalamnya al-ghibah wa namimah. Ya ikhwan, terkait al-ghibah ini, tidak sedikit kita yang kemudian tidak sadar bahwa itu adalah ghibah. Untuk membantu kita menjadi tahu bahwa perbincangan itu adalah ghibah, baik di kalangan rijal maupun nisa, hanya saja di kalangan nisa, di kalangan ibu-ibu, ummahat, lebih banyak prosentasenya, tapi di kalangan rijal juga terjadi. Untuk membantu bahwa perbincangan ini ghibah ataukah bukan, kembalikan kepada definisi yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kawan mengatakan, anu kemarin si fulan gini, begitu, begini, begitu. Perbincangan biasa. Nggak ada di antara kita yang dinilai sebagai orang yang bisa menerima berita ini atau laporan ini, kemudian membenahi keadaan, menasehatinya atau menegurnya. Nggak ada, perbincangan saja begitu. Oh, istrinya si fulan itu katanya nggak mau loh kalau itu, nggak mau loh katanya begini. Oh, kalau ummu fulan itu katanya nggak mau nerima loh kalau ditaadud. Oh, istrinya Ustaz fulan itu katanya waktu dulu gini, begini, begini, dan begitu. Apa manfaatnya? Untuk mengetahui ini pembicaraan, sekedar pembicaraan tidak ada faedahnya, dan itu tidak pantas bagi seorang muslim, apakah justru itu adalah ghibah? Coba kita ingatkan. Ya akhi, afwan. Antum tadi menyebutkan kekurangan si fulan, aibnya si fulan. Kira-kira menurut antum, fulan itu ridho, rela? Mungkin dia menjawab, loh, ana enggak dusta ya akhi. Iya, kalau dusta lain lagi ceritanya. Ini yang antum sampaikan, aib ummu fulan, aib mudarrisa atau ustazah. Kira-kira ummu fulan tadi ridho enggak? Aibnya ini disebutkan. Keumuman manusia yang menilainya dengan hati nurani yang benar akan menjawab, iya, enggak rela. Sama, kamu enggak rela kan kalau kamu diperbincangkan kekuranganmu di situ. Iya. Dan yang kamu sampaikan ini memang nyata. aib. Kalau enggak nyata itu bukan. Ini kalau yang seperti ini riba, kok bisa wasi Anda enggak berniat berriba? Loh, kita enggak bicara niat. Nabi ketika mendefinisikan enggak bicara niat. Ketika ditanya tentang riba, maka Rasulullah mendefinisikan apa itu riba. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Kemudian dilanjutkan, araita ya Rasulullah in kana fihi. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau aib-aib tersebut memang nyata, bukan dibuat-buat? Kata Rasulullah, kalau itu nyata maka itu adalah ghibah, kalau itu ternyata aib itu adalah dusta, maka perbuatan itu adalah buhtan. Berarti definisi ghibah adalah menyebutkan aib saudaranya yang saudara kita itu tidak riba dalam keadaan aib dan kekurangan tersebut benar-benar ada. Itu ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrahu wa huwa fihi. Nah, coba definisi ini diterapkan. Penting kita punya semangat ini. Karena ulama termasuk Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan tentang haramnya riba, disebutkan pula setelah itu bab tentang haramnya mendengarkan omongan riba. Keluar dari rapat musyawarah, ketika di musyawarah diam aja, ketika keluar, tadi di musyawarah si fulan itu sok tahu aja. Loh, kalau betul-betul sok tahu, kenapa enggak kamu nasihatin di majelis? Atau kalau kamu enggak mampu di majelis, datangin dia dengan baik. Kamu enggak mampu lagi, sampaikan kepada pihak yang dianggap didengar nasihatnya. Kenapa kamu bicara di pos jaga? Kenapa kamu bicara di teras masjid? Kenapa kamu bicara di majelis minum kopi di rumahnya fulan? Atau di mobil dalam perjalanan? Kenapa? Kalau Anda enggak setuju dan dianggap data-data yang disampaikan, imma Anda, kalau Anda bisa menjelaskan bahwa itu salah, jelaskan dengan adab, baik, terhormat. Kalau Anda tidak mampu, diam di majelis atau di luar majelis. Anda sebenarnya enggak setuju keputusan rapat yang kemarin itu. Tapi karena si pemimpin rapat itu memang wah semena-mena dia. Itu bukan akhlakur rijal. Bukan akhlaknya rijal. Itu akhlaknya nisa. Kalau ada rijal seperti ini, perlu dipertanyakan ini benar-benar rijal atau bukan. Nah, malu. Malu ya ikhwan, malu. Rijal itu pemberani tapi ilmiah. Pemberani tapi sopan. Bicara di majelis. Kalau Anda tidak setuju, jangan bicara di luar majelis. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau ternyata sudah sama-sama yakin itu adalah ghibah, stop, hentikan. Sudah ya akhi, afwan. Di samping ghibah itu haram, kita juga dilarang mendengarkan pembicaraan yang mengandung ghibah. Jazakallah khair, antum sudah cukup ya akhi. Istri juga sama di rumah. Antum sebagai suami, jadilah pemimpin rumah tangga yang beneran. Ketika istri mulai mengarah pembicaraan kepada yang tidak-tidak, antum berhentikan. Kalau antum ingin dia lebih memahami dengan ilmiah, duduk, sebentar dulu, afwan. Ini yang mau kamu sebutkan kira-kira mengandung riba enggak? Oh enggak. Nah, dia karena lupa definisinya. Enggak riba ini. Beneran enggak riba? Enggak. Aku cuma mau cerita. Lah iya, yang mau kamu ceritakan ini, itu kira-kira temanmu atau ummu fulan, atau anaknya Pak Fulan, putrinya Pak Fulan, itu riba atau tidak riba? Rela atau tidak dia? Yang jujur, yang ilmiah, jangan emosi. Kalau emosi dia ngomong, enggak, dia riba. Masya Allah. berarti kamu juga ridho kalau disebutkan oleh ummahat, ya, di majlis makan bakso mereka, bahwa kamu begini, kamu begitu, kamu begitu. Dia pasti akan menjawab, kalau enggak emosi ya, iya saya enggak ridho. Sama juga orang lain, putrinya orang, itu enggak ridho. Nah sekarang kalau anti menyebutkan ini, dia enggak ridho, lalu gimana anti mau minta maaf kepada dia? Gimana caranya kamu mau minta maaf? Coba dipikir, direnungkan. Kalau aku mengatakan kepada kamu sebagai suamimu, sekarang juga kamu berangkat dan minta maaf ke rumah. Datang ke rumahnya, minta maaf. Malu kan? Malu. Lah kalau sehari kamu menggibahi satu orang, dalam sebulan bisa 30 orang. Atau kalau satu orang sehari dengan topik ini, besok ini sebulan 30 topik. Kamu ghibahin dia. Ikhwan fillah, ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak kita segera berupaya serius mencegahnya, Allah enggak akan mendatangkan pertolongannya untuk kita, untuk ma'had ini, untuk lingkungan ini, untuk dakwah ini. Allah enggak nolong. Dan Allah menganggap kita bukan orang yang pantas berpegang dengan sunnah, atau bukan orang yang pantas mengemban amanah dakwah, dan Allah akan datangkan orang yang lebih pantas untuk mengemban amanah dakwah, tarbiyah, dan seterusnya. Kemudian Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah melanjutkan, "Tsumma istasna ta'ala faqala." Kemudian Allah memperkecualikan dari tadi disebutkan mayoritas pembicaraan ya, manusia. Kemudian Allah memperkecualikan ada yang tidak termasuk dalam mayoritas tersebut yang tercela. Illa man amara bi sadaqatin, kecuali hamba-hamba atau seorang yang mengajak, menghimbau atau memerintahkan untuk bersedekah. Ini yang pertama. Syekh menyatakan min malin aw ilmin aw ayyi naf'in kana. Baik sedekah dalam bentuk harta. Ayo ya ikhwan, itu ada istrinya si fulan operasi, melahirkan dalam keadaan operasi sesar, dia enggak mampu, tafadhal. Ayo ya ikhwan, di situ ada rencana pembangunan masjid atau ma'had. Tafadhal ya ikhwan, bagi yang mau bersedekah, kesian si fulan itu rumahnya tidak beralas. Ya. Kesian kedinginan anak-anaknya tidur. Ayo barakallahu fikum, kita bersama-sama ini sedekah. Ini yang diperkecualikan dari mayoritas bentuk pembicaraan yang jelek yang dilakukan oleh manusia. Atau sedekah dalam bentuk ilmu juga termasuk yang diperintahkan di sini, menyampaikan faedah. Di mobil menyampaikan faedah. Faedah itu bisa ayat dengan maknanya, ayat dengan tafsirnya, hadis, bisa fatwa ulama, bisa perkataan-perkataan yang bermanfaat, yang mengajak kita untuk merenung dan bertafakur. Nah, aw ayyi naf'in kana, atau pembicaraan bermanfaat lainnya. Ini semuanya sedekah. Atau perbuatan yang bermanfaat lainnya. Barang siapa yang mengajak untuk itu, dia termasuk yang terkecualikan. Kemudian beliau menyebutkan beberapa dalil, kita lanjutkan selanjutnya. Qala au ma'rufin, atau orang yang mengajak kepada perkara yang ma'ruf. Syekh menafsirkan wa wal ihsan wa tha'a wa kullu ma 'urifa fi syar'i wal 'aqli husnuhu. Ma'ruf dalam konteks ini adalah perbuatan ihsan. Perbuatan ihsan kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, atau mengajak kepada ketaatan, mengajak kepada ketaatan. Ayo kita talabul ilmi, sebarkan berita via SMS atau yang semisalnya, nanti badal maghrib ada kajian akidah, nanti badal isya ada kajian akhlak, besok jam sekian ada kajian tafsir. Nah, rahimahullah, atau islahin bainan nas, qala wal islahu la yakunu illa baina mutanazi'aini mutakhafimaini, atau orang yang memerintahkan kepada, mengajak kepada islah antar manusia, di mana islah itu tidaklah terjadi kecuali antara dua hamba yang berselisih. Wan niza'u wal khisam wat taghabud yujibu minasyarri wal furqati ma la yasruhu. Ketahui bahwasanya perselisihan atau permusuhan atau saling membenci akan memunculkan kejelekan dan perpecahan yang enggak mungkin dibatasi. Nah, akan memunculkan kejelekan, kejahatan yang sulit dibatasi. Perselisihan itu, saling membenci. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Betapa indahnya ucapan beliau ini, di mana beliau menyatakan bahwa an-niza wal khisam wat tabaghud yujibu syarra ma la yumkinu hasru. Bahwa perselisihan, permusuhan dan saling membenci itu akan mendatangkan kejelekan atau kejahatan yang enggak mungkin dibatasi. Kejelekan tersebut meluas, meluas, meluas. Efeknya mengenai ini, mengenai itu, mengenai program ini, program itu. Itu efek daripada niza. Kegagalan, kerusakan. Ini yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Jangan kalian berselisih. Subhanallah. Kenapa? Fatafshalu. Pasti kalian akan gagal. Asabakumul fashal, akan menimpa kepada kalian kegagalan, kegagalan ibadah, kegagalan amalan saleh, kegagalan dakwah, kegagalan rumah tangga, kegagalan pendidikan, gagal. Gara-gara an-niza' wal khisam. Disebabkan perselisihan dan permusuhan. Wa tabaghud, dan sikap saling membenci. Kalau sudah membenci, sudah terjadi perselisihan, masing-masing akan mengintai dan menunggu ketergelinciran saudaranya, kesalahan saudaranya. Syaitan terus membisikin dan menunjukkan, itu loh, fulan salah ngomong, kemarin ngomong gini, yang lalu begini, ini menyelisih dalil. Terus ditunjukkan oleh syaitan. Wala tanaza'u fatafshalu. Jangan kalian berselisih, pasti kalian akan mengalami kegagalan. Nah, kita insyaallah akan lanjutkan kajian ini ba'dal maghrib biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.